إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم saudaraku, para pemuda yang kami banggakan, bapak-bapak yang kami cintai, karena Allah tabarakar rahman. Syukur kita kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah yang memberikan kita nikmat sampai detik ini. Allah masih memberi kita nikmat panjang umur. Ini tak terkira nilainya. Nikmat sehat tak terkira juga nilainya. Nikmat kebersamaan bersama keluarga, ayahanda kita, istri kita, anak-anak kita. Nikmat rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, tempat tinggal dan semua nikmat Allah Ta'ala itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian hitung nikmat Allah Ta'ala itu, takkan pernah terhitung. Dan Allah Ta'ala tak suruh kita untuk menghitung-hitungnya. Yang ada hanyalah untuk mensyukuri nikmat itu dan menceritakan nikmat itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Tabarakar Rahman. Tapi saudaraku yang kucintai karena Allah Ta'ala, bapak-bapak yang kami muliakan, ada satu nikmat Allah Ta'ala yang mesti kita ingat senantiasa untuk kita syukuri sepanjang masa, bahkan sampai di hari akhirat kelak. Nikmat ini adalah nikmat yang betul-betul terasa teramat sangat tinggi nilainya. Sekalipun dunia dan seisinya kita tak punya, sekalipun nikmat-nikmat dunia ni kita tak punya, tapi ada nikmat yang satu ni tak ada nilai nikmat yang lain itu. Nikmat apa itu? Nikmat hidayah yang Allah Ta'ala berikan. Hidayatul tauhid. Hidayah la ilaha illallah bersemi indah di dada kita. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kali kita mendengar kisah bagaimana Abu Talib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir hayatnya seperti apa ayahnya Ali bin Abi Talib ini, di mana Ali adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib adalah orang yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecilnya. Saudara dari ayahanda tercinta Nabi, ayah kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang merawat Nabi sampai dibawa oleh Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Diingatkan oleh pendeta yang ada melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad kecil ketika itu sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah pulang oleh Abu Talib, anak saudaranya ini, dengan penuh kasih sayang. Sampai disebutkan Abu Talib mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecilnya, melebihi cinta kepada anak kandungnya. Allahu Akbar. Inilah Abu Talib. Jika ada yang ingin mengganggu Muhammad, langkai dulu mayat Abu Talib. Kecintaan yang luar biasa. Tapi tengok akhir hayatnya, Dan kisah ini betapa ma'rufnya, betapa sudah seringnya kita dengar, tapi kisah ini takkan pernah usang. Tak boleh lapuk dalam ingatan kita, tak boleh tidak segar. Senantiasa harus hadir di ingatan kita. Betapa kisah yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidayah itu adalah mahal harganya. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala, ketika hari sakitnya Abu Thalib itu, datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwai paman tercintanya ini. Mendakwahkan Abu Thalib kepada la ilaha illallah, mengajak Abu Thalib kepada al-haq, mengajak Abu Thalib untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi di sorga yang penuh dengan kenikmatan yang telah Allah taala janjikan. Ternyata di samping Abu Thalib sudah ada kawannya, sudah ada kuncu-kuncunya, Abu Jahan dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi mengatakan dengan penuh kasih sayang kepada pamannya, ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatan ashadu laka indallah, ashadu laka biha indallah, atau uhajju laka biha indallah. Hai pamanku tercinta, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengannya saya bersaksi di hadapan Allah dengan kalimat itu untukmu di hari akhir kelak. Di saat Nabi mengucapkan kalimat yang mulia ini, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal pun mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah engkau benci kepada agama Abdul Muthalib? Apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Akhirnya engganlah Abu Thalib masuk Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan menyelamatkan manusia dari neraka yang penuh dengan sengsara. Satu kalimat yang lebih, jika ditimbang, lebih berat daripada langit dan bumi. Nabi tercinta tentulah bersedih. Nabi ulang kembali, ya abdi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Duhai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang saya berhujjah di hadapan Allah untukmu dengan kalimat ini. Di saat Nabi mengucapkan kalimat yang agung ini, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal tidak ambil diam. Diajak Abu Thalib untuk senantiasa berada dalam kebatilan, kubang kesyirikan, untuk bersama kelak dalam kenistaan neraka Allah yang penuh dengan kesengsaraan. Sampai Nabi mengulangi 3 kali. Fa'ada. Nabi ulang. Dia senantiasa enggan. Dalam satu riwayat disebutkan Abu Thalib ini enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Kalaulah bukan karena dia takut kepada kaumnya menghinakan dia, ya, menjatuhkan derajatnya, menghinakan dia, tentulah dia akan mau memenuhi ajakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famata musyrika. Mati ia dalam keadaan musyrik. La ilaha illallah. Nabi Muhammad bersedih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya ini dengan penuh kesedihan, "Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Wahai paman, saya betul-betul demi Allah akan memintakan ampun buatmu, duhai paman, selama saya tidak dilarang oleh Allah untuk minta ampun untuk la ilaha illallah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam surat Taubah ayat 113, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh bagi seorang nabi, demikian juga orang-orang yang beriman, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, mati dalam membawa kesyirikan, mati di atas tidak tauhid. Walau kanu uli kurba, sekalipun mereka adalah keluarga-keluarga terdekat, sekalipun mereka ayahandanya, sekalipun mereka pamannya, sekalipun mereka ibunda tercintanya, sekalipun mereka adalah anak-anak kandungnya, sekalipun keluarga-keluarga dekat lainnya, tak boleh. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah datang keterangan kepada mereka, mereka itu ashabul jahim. La ilaha illallah. Untuk kisah ini, Allah Ta'ala turunkan satu surah dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56 buat Nabi kita tercinta. Innaka la tahdi man ahbabta Walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau hai Muhammad takkan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah Ta'ala maha tahu siapa yang lebih layak untuk mendapatkan petunjuk. Allahu Akbar. Karenanya lah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap khutbahnya dalam khutbatul hajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan khutbahnya dengan man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dapat hidayah, takkan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sesiapa yang Allah Ta'ala hendaki sesat, tak ada satu pun seorang pun yang akan mampu memberikan hidayah. Allahu Akbar. Sebab itulah duhai sahabat dan kawan, handai taulan dan ikhwan sekalian, Allah Ta'ala ajarkan kita setiap rakaat dalam salat kita agar tetap dan kukuhnya hidayah itu dalam hati kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri kami petunjuk ya Allah pada jalan yang lurus, jalan yang tidak engkau murkai, dan tidak pula jalan yang sesat. Jalannya Nasara, jalannya orang-orang Yahudi, tapi jalan yang Allah beri nikmat, an'amta 'alaihim, jalan yang engkau beri nikmat ya Allah. Siapa mereka? Jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang kucintai karena Allah, hidayah itu mahal. Mahal harganya. Jangan sia-siakan hidayah ini. Kalau kita dapat barang mahal, akankah kita sia-siakan? Oh, tidak. Kadang beli kendaraan baru pun, motor baru, mobil baru, kita pergi ke masjid pun dekat kali dengan masjid kita letakkan dia. Barang emas kita, barang berharga kita, milik kita, apakah kita letakkan di depan rumah saja begitu saja, di teras rumah kita? Tak. Kita simpan elok dia dalam lemari. Allahu Akbar. Kita rawat lagi, kita carikan tempat dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pernak-pernik dunia ini tidak arti jika dibandingkan dengan hidayah Allah yang penuh dengan karunia Allah Ta'ala, yang penuh dengan janji Allah Ta'ala berbuah surga, yang penuh dengan janji Allah Ta'ala berbuah kebahagiaan yang abadi di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan kelak. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmus salihat. Saudaraku yang kucintai karena Allah, Allah Ta'ala telah memberikan kita nikmat sehingga hari ini kita merasakan betapa indahnya hidayah Islam. Betapa indahnya hidayah la ilaha illallah. Betapa indahnya hidayah tu tauhid. Betapa indahnya hidayah tu sunnah. Jaga hidayah ini. Jaga hidayah ini. Allahu Akbar. Berbahagialah dengan hidayah ini. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Ya Rabb kami, jangan engkau palingkan lagi hati kami, ya Allah. Jangan engkau palingkan hati kami, ya Allah. Karena sesungguhnya hati, bahasa Arabnya qalbun, dia qalab, diberbolak-balik. Karena hati ini ada di antara jari-jemari Ar-Rahman. Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati kita. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, jangan engkau palingkan hati kami, ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepada kami. Sebagian mufassirin menafsirkan bahwa setelah Allah berikan hidayah kita sepanjang hayat kita, sejak kita mulai balik dan berakal, bahkan kita terlahir dari rahim ibunda kita tercinta sebagai seorang yang muslim, sampai akhir hayat kita, jangan Allah Ta'ala ambil hidayah itu. Karena ada satu tamu di menjelang wafat kita, ada satu rintangan besar di hari, di saat kita sakit, di saat kita ajal datang menjemput. Itulah iblis lanatullah. Dengan bala tentaranya akan menggoda manusia agar tergelincir dari tauhid, agar terjerumus ke dalam kesyirikan, meninggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penentu terakhir. Karenanya kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala tidak condongkan hati kita kepada kesyirikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, beri kami ya Allah, wa hab lana min ladunka rahmah, dari sisimu rahmah ya Allah. rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala yang kita minta. Ilah rahmat Allah Ta'ala yang maha luas. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha luas. Kita mohon kepadanya rahmat hidayah ini. Rahmat hidayah ini sampai akhir hayat kita. Innaka antal wahab. Allah Ta'ala maha pemberi. Saudaraku yang kucintakan Allah. Sebab itu, di mana Rasulullah SAW banyak berdoa. Mengajarkan kita doa. Allahumma ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub. Sarrif qalbi ila ta'ati. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memaling-malingkan hati. Palingkan hatiku menuju ketaatan kepadamu. Saudaraku yang kucintai kepada Allah. Tapi yang berlaku di alam ini. Ada sunnatullah. Ada sebab dan musabab. Seseorang apabila berbuat perkara-perkara yang akan menjauhkan dia dari hidayah Allah, akan terlemparlah dia dari hidayah itu. Apabila dia menjauh dari petunjuk Allah, tidak mau mendekat, tidak bersama orang-orang saleh, tidak mencari majelis-majelis hidayah, tidak mempelajari Quran dan Sunnah, tidak bergumul, tidak bergaul bersama orang-orang alul hidayah, orang-orang muhtadin, dikhawatirkan ia akan terjauh dari hidayah Allah Ta'ala dan akan tidak akan ada lagi hidayah itu dalam hatinya. Pegang erat sunnah. Apalagi di akhir zaman. Zaman ghuraba. Bada al-islamu ghariban. Wasaya'udu ghariban. Kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam awal datangnya asing. Akan kembali asing di akhir zaman. Tetapi bahagialah orang-orang yang terasing bersama sunnah ketika itu. Saudaraku yang kucintai. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi zaman ini zaman fitnah. Saudaraku yang kucintai. Karena Allah. Saya teringat dengan satu kisah di akhir khutbah ini. Betapa mahalnya hidayah. Dan betapa hidayah itu betul-betul pilihan Allah buat diri kita. Allah yang menanamkan dan menurunkan hidayah itu dalam hati kita. Allah yang menurunkan hidayah dan menancapkan hidayah dalam hati kita. Manakala Abu Bakar As-Siddiq ayahanda beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang berkunya Abu Quhafah. Masuk Islam. Dan perlu kita ingat bahwa Abu Bakar As-Siddiqah, keluarga Aisyah radhiyallahu anha, adalah keluarga Abu Bakar ayah, anaknya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Keluarga mereka adalah keluarga yang utuh semuanya masuk Islam. Allahu Akbar. Ibunya, anak-anaknya semua Asma dan yang lainnya Islam. Cucu-cucunya Islam. Allahu Akbar. Keluarga yang mendapatkan hidayah la ilaha illallah secara utuh. Kenikmatan yang tiada parah. Ada orang yang tak dapat itu. Ada dia dapat hidayah ibu, dia tak dapat hidayah. Ada orang ibu dia dapat hidayah ayah, dia tidak. Kakek dia tidak. Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Semua keluarganya mendapatkan hidayah la ilaha illallah. Abu Quhafah, ayahandanya Abu Bakar As-Siddiqah. Manakala masuk Islam. Dan itu terjadi pada hari Fathu Mekah. Setelah penaklukan kota. Di saat penaklukan kota Mekah. Berarti di tahun ke-8 Hijriah. Artinya, sudah 13 tahun tambah 8 tahun, 21 tahun sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan dakwah tauhid. Artinya, hanya sekisaran sekitar 2 tahun setelah itu Rasul wafat, barulah Abu Quhafah Allah Ta'ala berikan hidayah. Padahal anak kandungnya Abu Bakar As-Siddiqah adalah sahabat utama Nabi. Tidak ada manusia yang paling utama setelah Nabi, melainkan yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bergelar As-Siddiq karena dia senantiasa membenarkan Nabi. Tetapi ternyata ayahandanya berbeda cerita. Padahal ayahandanya pada tahun yang ke-8 Hijriah. Diceritakan dalam riwayat. Demikian juga Al-Imam Ibn Hajar dalam Al-Isabah pun menyebutkan riwayat ini. Bahwa sesungguhnya Abu Quhafah manakala ia masuk Islam. Allahu Akbar. Dengarlah kisahnya. Saudaraku yang kucintai kepada Allah. Di mana disebutkan juga dalam riwayat-riwayat yang ada. Jenggotnya Abu Quhafah masuk Islam sudah putih sekali. Bagaikan awan. Awan yang putih. Akhirnya diletakkan. Dan Abu Quhafah ini matanya sudah buta. Sudah sangat sepuh sekali. Ia letakkan tangannya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Satu sisi betapa gembira sahabat Abu Bakar. Betapa bergembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman ayahanda dari sahabat tercinta. Sampai pernah Rasul ditanya tentang siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Dari kalangan lelaki ya Rasulullah abuha, Rasul menyebutkan ayahnya. Allahu akbar. Tapi ayahnya lambat masuk Islam. Abu Quhafah. Maka betapa kita bayangkan, betapa terbayanglah dalam pikiran kita bahwa kegembiraan Rasulullah dengan masuk Islamnya Abu Quhafah ayahanda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi tengok riwayat menyebutkan bahwa falamma madda yadahu yubayyi'ahu baka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Manakala ia letakkan, ia bentangkan tangannya untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemulah tangan Abu Quhafah dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baka Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Menangislah ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kira-kira tangis apa itu duhai kawan-kawan? Sahabat dan tanda taudan. Tangis apa itu? Bagi kita yang belum mendengarkan kisah ini, tentulah kita akan mengatakan tangis haru, tangis gembira. Sepanjang itu perjalanan, sepanjang itu perjuangan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah dan keluarganya. Baru pada hari Fathu Makkah itu ayahandanya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita akan katakan tangisnya adalah tangis haru. Tapi ternyata tengok riwayat ini saudara. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis duhai Abu Bakar? Allahu akbar. Qala. Berkata Abu Bakar, "Li antakuna yadu ammika makana yadihi wa yusallimu wa yukirru Allahu 'ainak. Yuhibbu ilayya min ay yakun." Allahu akbar. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Tengok. Apa jawabannya? Segudang faedah. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terukir dari sikapnya Abu Bakar As-Siddiq. Li antakuna yadu ammika makana yadihi. Sekiranya, seandainya tangan pamanmu duhai Rasulullah berada di tempat tangannya, wa yusallimu wa yukirullahu aynak, dan pamanmu itu Abu Talib maksudnya. Abu Talib yang dimaksud oleh Abu Bakar masih Islam dan berderai pula dua air matamu ya Rasulullah. Allah SWT menjadikan air mata Rasulullah, menjadikan mata Rasulullah air matanya keluar air mata haru. Allah menjadikan sejuk pandangan Rasul dengan keislamnya paman beliau Abu Talib. Yuhibbu ilayya, lebih aku cintai min ayyakun, daripada keislaman ayahandaku. Dari kejadian ini ya Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa mahalnya hidayah Allah Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq sampai mengeluarkan kalimat yang mulia. Sekiranya ada orang yang mengakui Abu Bakar As-Siddiq tidaklah sahabat yang paling dekat, tengoklah kisah yang mulia. Dia membantah semuanya. Menunjukkan betapa besar dan tingginya keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang mungkin tangisnya hanya tangis haru. Tangis gembira ayahandanya telah Islam. Sah. Boleh. Dan kegembiraan apalagi yang lebih pantas daripada kegembiraan hidayatul la ilaha illallah kepada ayahanda kita. Bahkan lebih layak kita berdoa kepada ayahanda. Buat ayahanda kita, ya Allah, jangan wafatkan ayahanda saya. Jangan wafatkan ayah kami sebelum ia mendapatkan hidayah la ilaha illallah. Hidayatul tauhid. Hidayatul istiwa'nya Allah ar-Rahmanu ala al-Ashistawa. Tapi tengoklah Abu Bakar. Kegembiraannya. Kesedihannya. Ada kesedihan yang lain di sebalik itu. Siapa pula yang tak gembira ayahandanya tidak Islam? Tapi ternyata kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul luar biasa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Rahu Muslim. Di mana Rasul menyebutkan, tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai aku lebih ia cintai ketimbang orang tuanya, ketimbang anak-anaknya. Tampak pada diri dan sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dua tangan pamanmu ya Rasulullah. diletakkan di tempat tangan ayahnya, ayahandanya Abu Quhafah. Lebih aku cintai ya Rasulullah. Allah, lebih aku sukai ya Rasulullah dari kejadian ini. Sementara papannya Nabi tercinta Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Allahu Akbar. Pelajaran apa dari kisah singkat ini yang bisa kita ambil? Pertama, dari uraian yang ada ini. Pertama, saudaraku yang kucintai karena Allah. Karena Allah, syukurlah. Jangan anggap enteng dan sepele nikmat yang besar. Seagung-agung nikmat adalah nikmat hidayatul la ilaha illallah. Seutama-utama nikmat adalah hidayah di atas sunnah ala nahji fahmi salafil ummah. Allahu Akbar. Yang pertama. Rawat, pelihara, pegang nikmat hidayah ini sampai akhir hayat. Kena hati berbolak-balik. Jangan sampai dengan sebab kemaksiatan kita, dengan sebab perangai kita, dengan sebab perbuatan kita, atau menyepelekan al-haq, menyepelekan majelis ilmu, menyepelekan pergaulan, menyepelekan persahabatan bersama orang-orang soleh, akhirnya hidayah itu hilang dalam diri kita. La ilaha illallah. Wal'iyadu billah. Pelajaran apa lagi? Ternyata, saudaraku, sesungguhnya hidayah itu tidak dipandang karena ada keluarga kita yang ustaz, keluarga kita ada orang saleh. Tidak. Hidayah Allah Ta'ala itu minta kepada Allah. Kejar hidayah itu. Cari sebab-sebab yang mendatangkan hidayah. Dan faedah berikutnya. Pelajaran bagi kita. Betapa kecintaan sahabat Abu Bakar kepada Rasul betul-betul luar biasa. Apa yang membuat Rasul bergembira dibuat oleh para sahabat. Kecintaan yang mendalam. Siapa pula orang yang tidak cinta suka pamannya masuk Islam, maka untuk mengembirakan Rasul, sahabat Abu Bakar mengucapkan kalimat itu. Karena itulah, mari kita tanya diri kita, sejauh apa kecintaan kita kepada Rasul? Padahal Rasul sudah sebutkan, tidak sempurna kecintaan kita, tidak sempurna keimanan kita, sampai Rasul lebih kita cintai daripada anak kita, daripada orang tua kita. Allahu Akbar. Tanya diri, tanya hati. Apa? Sejauh mana kecintaan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Rasul rindu ingin berjumpa dengan kita? Wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku rindu ingin berjumpa dengan para saudara-saudara kita. Dan para sahabat bertanya, bukankah kami awalasni ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami saudaramu? Wahai Rasulullah, tidak. Kalian adalah ashabi. Kalian sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah kita. Rasul rindu dengan kita. Sejauh mana pula kerinduan kita dengan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa qarabatihi. Ittaqullaha ayyuhal hadirun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. يا رب kami memohon kepadamu, anugerahkan keberkahan hati kami ya Allah. Anugerahkan dalam diri dan hati kami kecintaan yang mendalam kepadamu, ya Allah. Kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, ya Allah. Dan kecintaan kepada amalan-amalan, perjuangan-perjuangan yang menghantarkan cinta kami kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Berikan kepada kami nikmat kelezatan melihat wajah-Mu, ya Allah. Berikan pula kenikmatan kepada kami kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu, ya Allah. Berikan kepada kami kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu, ya Allah. Dengannya kami rajin beramal. Ambil bagian dalam perjuangan amal. Ambil bagian dalam perjuangan dakwah, ya Rabbal Alamin. Jadikan kami dari kalangan orang-orang yang memandang wajah-Mu dengan penuh kenikmatan di hari akhir, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'i ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar aqimish shalah.